Terima turun ke hati. Datang ayah nyambut ya. Siapa bisa menggulung tenda? Saya pernah bermain tinta. Tinta itu rupanya biru. Darahku sampai biru.